إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار معاشر المسلمين والمسلمات الحاضرين والحاضرات الطلاب والطالبات yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Segala puji hanya milik Allah yang telah memudahkan bagi kita jalan untuk meraih ilmu. Dan segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah menjadikan ganjaran menempuh jalan menuntut ilmu itu adalah sesuatu yang paling diinginkan oleh manusia, surganya Allah Subhanahu wa taala. Man salaka tariqan yaltamisu fihi 'ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa, kata Rasul, yang menempuh suatu jalan untuk belajar ilmu syar'i dalam rangka menuntut ilmu, maka dengannya Allah akan mudahkan dia untuk berjalan menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarga beliau, para sahabat beliau, dan orang-orang yang senantiasa mengikuti beliau dan sunnah-sunnahnya hingga hari akhir nanti, amin ya rabbal alamin. Anak-anak ustaz sekalian yang dirahmati oleh Allah tabaraka wa ta'ala, ma'asyiral muslimin dan muslimat yang semoga dimuliakan Allah, ini merupakan pertemuan yang kedua untuk pembahasan kitab Tadhkiratu As-Sami' Wal-Mutakallim fi adabil alimi wal mutaallim. Kitab Tadhkiratus Sami' wal Mutakallim fi adabil alimi wal mutaallim, karya siapa? Buah karya Badruddin Ibnu Jamaah rahimahullahu taala, yang wafat pada tahun 733 Hijriah. Pada pertemuan yang pertama kita sudah membahas tentang siapa Badruddin Ibnu Jamaah ini. Siapa penulis kitab Tadhkiratu As-Sami' wal Mutakallim ini, yang bukunya memberikan manfaat yang sangat besar khususnya kepada para penuntut ilmu dan para pengajar ilmu. Bahkan dikatakan oleh Syekh Al-Utsaimin hafizahullahu taala bahwa kitab Tadhkiratu As-Sami' ini adalah kitab yang paling komplit dan yang paling pertama kali menghimpun pembahasan tentang adab menuntut ilmu dan adab mengajarkan suatu ilmu, adab bagi seorang penuntut dan pengajar ilmu. Oleh karena pentingnya kitab ini, makanya kita mempelajari kitab ini. Di awal-awal kita menuntut ilmu, kita perlu tahu bagaimana adab menuntut ilmu yang benar sesuai dengan petunjuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan sesuai dengan yang diperagakan oleh para ulama-ulama salaf dahulu. Pada hari ini insyaallah kita akan masuk ke pembahasan kita yang didahului oleh muqaddimah penulis. Muqaddimah yang ditulis langsung oleh Badruddin Ibnu Jamaah rahimahullahu taala. Qala al-musannif rahimahullahu taala, penulis mengatakan di dalam kitab Tadhkiratus Sami' wal Mutakallim, Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Beliau memulai kitab beliau dengan basmalah. Basmalah atau tasmiyah ini. Basmalah atau tasmiyah istilah ini. Bismillahirrahmanirrahim itu adalah basmalah. Kalau tasmiyah apa? Bismillah, mumtaz. Ya. Ketika di dalam hadis disebutkan sammillah, sammillah, falyusammillah, hendaklah dia mengucapkan tasmiyah, itu adalah mencukupkan dengan mengucapkan bismillah saja tanpa arrahmanirrahim. Kalau bismillahirrahmanirrahim itu istilah yang tepatnya adalah basmalah. Beliau memulai kitab beliau dengan basmalah dalam rangka iqtida, mengikuti pola Al-Kitabu Al-Karim, Al-Quran. Di mana Al-Quranul Karim Allah Subhanahu wa taala mulai, ya. Atau di mana Al-Quranul Karim sebagaimana yang kita lihat di dalam mushaf itu diawali setiap suratnya dengan bismillahirrahmanirrahim kecuali surat At-Taubah atau Bawa'ah. Nah, dalam rangka mengikuti pola penyusunan Al-Quranul Karim, maka sunnahnya para ulama penulis dari dulu mereka memulai tulisan mereka dengan bismillahirrahmanirrahim tabarrukan dalam rangka meraup keberkahan dari susunan atau pola penyusunan Al-Quranul Karim di dalam mushaf. Begitu juga dalam rangka mengikuti sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika menulis surat, menulis pesan untuk orang-orang besar di zamannya sallallahu alaihi wasallam, maka beliau memulai pesan atau risalah yang beliau kirim itu dengan bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim, min Muhammadin ila Hirakla Azimir Rum, salah satu contohnya. Bismillahirrahmanirrahim, dari si Muhammad ditujukan surat ini untuk Hirakla, yakni Hercules atau Heraklius, ya. Azimir Rum, rajanya Romawi. Beliau mengirimkan pesan untuk Raja Romawi dan dimulai surat tersebut dengan Bismillahirrahmanirrahim. Dan ini merupakan di antara adab tasnif, yaitu di antara adab-adab dalam menulis. Menulis apapun itu, menulis karya ilmiah, menulis kitab, menulis makalah, menulis pesan, disunnahkan dengan mengawalinya dengan bismillahirrahmanirrahim. Kemudian diikuti dengan adab-adab yang lain, yaitu diikuti dengan hamdalah, mengucapkan pujian untuk Allah, diikuti dengan salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan yang keempat diikuti dengan bersalawat juga untuk para keluarga Rasul, para sahabatnya, dan orang-orang yang senantiasa mengikutinya sampai hari akhir dengan setia. Empat ini merupakan adabut tasnif. Apa? Adabu at-tasnif, adab atau cara dalam menulis, menyusun atau mengarang suatu tulisan. Kemudian beliau mengatakan alhamdulillahil barrir rahim alwasi'il alim dzil fadlil azim, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala al-barr, yang maha baik, ar-rahim, yang maha penyayang, Al-Wasi'il Alim, yang maha luas karunianya dan maha mengetahui, Dzil Fadlil Azim, yang memiliki karunia yang sangat besar. Beliau memulai tulisan beliau juga dengan memuji Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kedua. Kemudian selanjutnya beliau mengatakan wa afdhalus salati wa atammut taslim ala sayyidina Muhammadin annabiyil karim. Dan salawat yang utama dan salam yang paling sempurna semoga tercurahkan kepada sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam annabiyil karim, seorang nabi yang sangat mulia. Al-munazzali alaihi fi dzikril hakim wa innaka la'ala khuluqin azim, yang mana diturunkan kepada beliau di dalam adz-dzikrul hakim, yakni Al-Qur'anul Karim, ayat ini, wa innaka la'ala khuluqin azim, ayat yang mengandung, yang menceritakan pujian Allah secara langsung kepada nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam atas akhlak beliau yang mulia. Kata Allah, wa innaka, dan sesungguhnya kamu wahai Muhammad la'ala khuluqin azim, benar-benar berada di atas budi pekerti yang paling luhur, budi pekerti yang sangat mulia, akhlak yang sangat mulia. Ini pujian dari Allah, rekomendasi dari Allah Subhanahu wa taala, tazkiyah langsung dari Rabbul Alamin. Wa ala alihi wa ashabihi al-kirami jiwarihi fi darin na'im, dan juga semoga tercurahkan salawat dan salam kepada keluarga beliau, wa ashabihi al-kiram, kepada para sahabat beliau yang mulia, jiwarihi fi darin na'im, yang akan nanti mendampingi beliau di surga yang penuh dengan kenikmatan. Mudah-mudahan kita juga termasuk orang-orang yang akan mendampingi, bertetangga dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di surga yang sangat kita impikan. Amin ya rabbal alamin. Amma ba'du. Fa inna min ahammi ma yubadiru bihi al-labibu syarafa syababi wa yud'ibu nafsahu fi ta'silihi wa iktisabi husnal adab. Kata Badruddin Ibnu Jamaah rahimahullah, sesungguhnya hal yang paling penting yang patut untuk diraih di awal masa muda dan yang paling patut untuk kita raih dengan sungguh-sungguh dan untuk kita cari, untuk kita dapatkan, husnul adab, adab yang baik, adab yang mulia, budi pekerti yang luhur. Alladhi syahida syar'u wal 'aqlu bi fadlih, yang mana masalah adab yang mulia ini, akhlak dan sopan santun yang baik ini, itu adalah sesuatu yang telah disaksikan oleh syariat, bahkan oleh akal akan keutamaannya. Syariat telah mengakui dan mempersaksikan betapa utamanya akhlak yang mulia. Betapa banyak hadis-hadis yang bercerita tentang akhlak. Anak-anak ustaz juga sudah belajar Kitabul Jami' dari Bulughul Maram yang isinya semuanya adalah tentang adab dan akhlak. Sampai dalam bersendal pun tidak boleh pakai satu sendal ketika berjalan. Itu adalah salah satu adab yang diajarkan di dalam syariat. Betapa mulianya dan indahnya Islam. Jadi syariat Islam bersaksi atas keutamaan adab yang baik. Begitu juga akal. Kalau ditanya ya, tentang orang bagaimana yang ingin dia temani, niscaya kebanyakan dari kita menginginkan teman yang berbudi pekerti yang luhur, beradab yang baik, bertutur kata yang baik, perilakunya baik dan sopan santun dan seterusnya. Cukuplah menjadi bukti bahwasannya akal telah menyaksikan keutamaan adab yang baik ini, bahwa setiap orang pasti tidak suka dikatakan sebagai orang yang biadab, tidak punya adab, akhlaknya tidak baik. Dan cukuplah juga menjadi saksi bahwa setiap orang itu mengaku-ngaku memiliki adab yang baik padahal jauh dari adab yang baik. Ini menunjukkan bahwasannya akal menerima dan menyaksikan bahwasannya adab yang baik itu adalah sesuatu yang memiliki keutamaan dan kemuliaan. Kemudian beliau mengatakan wattafaqatil ara'u wal alsinatu ala syukri ahli, bahkan pandangan-pandangan, pendapat-pendapat, pembicaraan-pembicaraan itu juga sepakat untuk mensyukuri orang-orang yang adabnya baik. Mensyukuri maksudnya di sini adalah berterima kasih atas akhlaknya yang baik. Ya. Guru berkata kepada muridnya terima kasih tidak ribut di masjid. Terima kasih tidak berbicara saat tazkiratus sami' berlangsung. Ustaz suka yang seperti ini. Beginilah seharusnya santri. Orang yang memiliki adab yang baik, ya, itu akan disyukuri. Dia akan disanjung. Orang bersyukur atas adabnya yang baik, akhlaknya yang baik. Ini menunjukkan keutamaan husnul adab atau akhlak yang mulia. Wa inna ahaqqan nasi bihadihil khaslatil jamilah wa aulahum bihiyazati hadhil martabatil jalilah ahlul ilmi. Dan kata Ibnu Jamaah, orang yang paling berhak dengan akhlak yang mulia ini, yang paling berhak dengan sikap yang mulia ini, dan yang paling utama untuk mendapatkan kedudukan ini, kedudukan sebagai orang yang memiliki akhlak yang baik, itu adalah ahlul ilmi, adalah orang alim, ahli ilmu, para ulama di antara manusia. Alladzina hallu bihi dzurwatal majdi was-sana wa ahraju bihi qasabati as-sabqi ila wirathatil anbiya, yang mana para ahli ilmu mereka itu telah mencapai puncak dari budi pekerti yang luhur. Mereka itu adalah orang-orang yang terdepan dalam menampakkan akhlak-akhlak yang mulia, sehingga mereka lah yang paling utama untuk mendapati kedudukan yang mulia disebabkan karena akhlak mereka. Semakin alim seseorang, maka seharusnya dia semakin memiliki adab yang baik dan semakin berakhlakul karimah. Bukan malah sebaliknya, sudah di tahun ketiga di pondok malah akhlaknya makin jelek. Sudah mau tamat dari pondok, bahkan keadaan dia ketika mau masuk lebih baik daripada ketika akan tamat. Ya. Orang yang seperti ini tidak dianggap orang yang berilmu, sebagaimana kata Fudail bin Iyad, la yazalul alimu jahilan hatta ya'mala bima alim. Seorang yang memiliki wawasan, udah hafal hadith-hadith akhlak, udah dengar pembahasan tentang hadith-hadith akhlak, dia tidak dikatakan sebagai orang yang alim, tidak dikatakan otomatis sebagai orang yang memiliki akhlak sampai dia mengamalkan ilmunya. Fa'idha amila bihi kana aliman. Begitu dia telah mengamalkan ilmu dia, ketika itulah dia pantas menggelar, pantas menyandang gelar ahli ilmu, alim, seorang ulama. Fa'idha lam ya'mal bihi la yazalu jahilan. Tapi kalau seandainya belum diamalkan, maka dia hanyalah orang yang memiliki wawasan, pengetahuan, dan sejatinya dia masihlah seorang yang jahil. Li'ilmihim bimakarimi akhlakin nabi wa adabih. Kenapa para ahli ilmu orang yang paling berhak untuk bersikap dengan akhlak yang mulia, berhias dengan adab-adab yang baik? Dikarenakan mereka yang paling tahu dengan kemuliaan akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka yang paling mengerti dengan adab-adabnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka yang paling paham dengan bagaimana indahnya sikap para ulama-ulama, para imam-imam dari kalangan ahli bait Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Mereka sering baca. Mereka banyak mentelaah sehingga mereka tahu di antara petunjuk Nabi, di antara akhlak Nabi adalah seperti ini dan seperti itu. Maka seharusnya mereka yang paling terdepan dalam mengamalkan akhlak yang mulia, dan mereka yang paling pantas untuk mendapatkan kedudukan orang-orang yang berakhlak mulia. Wa bima kana alaihi a'immatu ulama'i salaf, dan juga mereka yang paling paham tentang bagaimana sikap atau keadaan para ulama salaf dulu. Waqtada bihadihim fihi masyayikhul khalaf, sikap-sikap atau keadaan-keadaan yang para syekh dari kalangan belakangan ini, dari kalangan khalaf, mengikuti para salaf. Ya, kita tidak mengatakan bahwasannya yang berakhlak itu hanyalah orang-orang salaf saja, tapi orang-orang khalaf, orang-orang belakangan, para ulama yang hidup belakangan, ada yang masih mengikuti sunnahnya, petunjuknya, dan adab-adab yang dengannya berhias orang-orang terdahulu. Nah, kita juga mengikuti orang-orang seperti itu. Kita seharusnya orang-orang yang berilmu. Kita belajar untuk mengangkatkan kebodohan dari diri kita. Kalau seandainya kita sudah tahu betapa tingginya kedudukan adab, betapa mulianya budi pekerti yang luhur, dan betapa pentingnya memiliki adab yang baik, maka selanjutnya kita harus mengerti di masa-masa muda ini hal yang paling penting untuk pertama kali kita raih adalah adab yang mulia. Itu maksud perkataan penulis tadi yang di awal, fa inna ahamma ma yubadiru bihi al-labib. Al-labib itu adalah orang yang berakal. Ya, orang yang berakal, kata beliau, hal yang paling penting untuk diraih oleh orang yang berakal itu adalah di saat masa mudanya, di awal-awal dalam mengaji, di awal-awal dalam belajar, dia harus mendapatkan adab yang baik. Ya, banyak-banyak mempelajari adab yang baik, baik dari keadaan para salaf dulu, dari sunnah Nabi, sunnahnya para salaf, atau dari guru yang darinya dia mengambil ilmunya. Kemudian setelah itu, penulis rahimahullahu taala menyebutkan sejumlah athar, sejumlah riwayat-riwayat dari para imam terdahulu, baik itu dari kalangan tabi'in ataupun setelah tabi'in, tentang penjelasan tingginya kedudukan adab yang baik dan pentingnya hal tersebut. Di sini beliau menyebutkan athar yang sangat banyak sekali, yang kalau seandainya kita bisa menghafalnya dan merenungkan perkataan-perkataan mereka ini, niscaya itu sebagai pengingat bagi kita untuk terus meningkatkan diri kita, untuk terus istiqamah dengan akhlak yang mulia. Beliau mengatakan, qala Ibnu Sirin, ini perkataan yang pertama atau athar yang pertama, berkata Muhammad bin Sirin. Ibnu Sirin itu adalah Muhammad bin Sirin, wafatnya pada tahun 110 Hijriah, beliau dari kalangan tabi'in, semasa dengan Al-Imam Al-Hasan Al-Basri, sezaman. Muhammad bin Sirin, beliau bekas budaknya Imam Darul Hijrah. Siapa itu Imam Darul Hijrah? Imam Malik rahimahullahu ta'ala. Ibn Sirin rahimahullahu ta'ala mengatakan, kanu yata'allamuna al-huda kama yata'allamuna al-ilma. Ini beliau bercerita tentang para ulama salaf dulu. Yakni, ketika beliau mengatakan kanu, dulu mereka, siapa yang dimaksud dengan mereka adalah orang-orang yang hidup di zaman beliau dan di belakang beliau. Ya, sebelum beliau. Dari kalangan siapa berarti? Dari kalangan para sahabat ataupun kibar tabi'in, para tabi'in yang senior. karena beliau di antara tabi'in yang junior. Ya, junior ini maksudnya adalah para tabi'in yang terakhir-terakhir meninggal, yang nantinya bertemu dengan kebanyakan para pengikut tabi'in. Muhammad bin Sirin mengatakan, kanu, dulu mereka yata'allamun al-huda, mereka belajar al-huda. Bukan belajar di al-huda ya. Mereka mempelajari al-huda sebagaimana mereka mempelajari al-ilmu. Apa itu al-huda? Petunjuk. Al-huda, kalau disebutkan nama al-huda secara mutlak, itu seringnya dimaknai dengan al-adab. Sekarang al-huda kita tukar dengan al-adab. Kita ulangi perkataan Ibnu Sirin, beliau mengatakan kanu yata'allamunal adab kama yata'allamunal ilma. Mereka itu mempelajari adab. Bagaimana nih saya harus memiliki adab yang baik? Bagaimana saya ini memiliki adab yang baik? Ya, bertutur kata yang baik, bisa berbudi pekerti yang luhur, yang kalau orang melihatnya orang akan senang, menyanjung-nyanjung, bersyukur kepada kita, berterima kasih kepada kita. Bagaimana mereka bisa seperti itu? Itu yang mereka pelajari persis sama seperti mereka belajar ilmu. Sebagaimana antum mempelajari bahasa Arab, fikih, akidah, begitu pula seharusnya antum mempelajari bagaimana memiliki atau berhias dengan adab-adab yang baik. Bahkan para ulama salaf terdahulu, bahkan banyak yang lebih mendahulukan adab dibandingkan ilmu itu sendiri. Ya, mendahulukan adab daripada ilmu itu sendiri, sebagaimana yang nanti kita akan lihat. Sekarang kita masih membahas tentang perkataan Ibnu Sirin. Kata-kata kanu, mereka tadi, ya, mereka mempelajari adab sebagaimana mereka mempelajari ilmu. Kalau seandainya untuk mempelajari ilmu mereka infakkan waktunya sebanyak setengah hari misalnya, segitu pula porsi yang mereka berikan untuk mempelajari adab. Itu maksudnya persis sama tadi itu. Ya, jadi tidak hanya syahwat itu untuk mempelajari ilmu saja. Bagaimana saya punya wawasan tentang toharoh, muamalat, bahasa Arab, nahwu sharaf, tapi menghasilkan orang-orang yang memiliki wawasan luas, berpengetahuan yang banyak, tetapi tidak memiliki akhlak yang mulia, adab yang baik. Nah, ketika para tabi'in, ya, para tabi'in mengatakan kanu, atau kalau antum membaca riwayat-riwayat yang datangnya dari para ulama terdahulu, ketika mereka mengatakan kanu, khususnya kalau yang mengatakan itu adalah para tabi'in atau zaman setelah mereka, para pengikut tabi'in, mereka mengatakan kanu yaf'aluna kaza, dulu mereka melakukan seperti ini. Kanu ya'muruna kaza, dulu mereka memerintahkan seperti ini. Kanu kaza wa kaza, dulu mereka melakukan ini dan itu. Kalau ada kata kanu, menceritakan tentang keadaan orang-orang terdahulu, orang-orang sebelum pembicara itu, maka yang dimaksud di situ adalah guru-guru mereka yang mereka pernah temui, baik itu dari kalangan para sahabat ataupun dari kalangan tabi'in yang senior sampai orang-orang yang hidup di zaman mereka. Itu makna kanu kalau didapati di suatu riwayat secara umum. Tapi ada secara khusus makna yang khusus. Kalau makna khusus ini kita harus pelajari juga supaya yang maknanya khusus tidak kita bawakan ke umum. Salah satu makna kanu yang khusus adalah ketika yang mengatakan itu adalah Ibrahim An-Nakhai. Ibrahim An-Nakhai ini juga salah satu tabi'in. Ketika dia mengatakan misalnya kanu yarauna, dulu mereka berpandangan seperti ini. Kanu yaf'aluna, dulu mereka melakukan seperti ini. Kanu ya'muruna, dulu mereka memerintahkan seperti ini. Maksud Ibrahim An-Nakhai bukan para sahabat dan juga bukan para tabi'in secara umum. Yang dimaksud oleh Ibrahim An-Nakhai menurut pendapat yang paling benar adalah para pengikutnya atau para muridnya Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, yang mana madrasah Ibnu Mas'ud ketika itu adalah di antara madrasah yang paling besar di zamannya, ya, di Kufah. Jadi Ibrahim An-Nakhai ini salah satu dari ashabu Ibnu Mas'ud, salah satu dari pengikut atau yang mulazamah bersama Ibnu Mas'ud. Ketika Ibrahim An-Nakhai mengatakan kanu kada-kada, ya, mereka dulu seperti ini, seperti itu, yang dimaksud adalah, ya, seringnya yang dimaksud itu adalah para pengikutnya atau para murid-muridnya atau orang-orang atau alumni madrasahnya Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Ya, jelas ya. Kemudian kita lihat athar yang kedua. Ya. Athar yang kedua, kata penulis rahimahullahu taala, wa qala al-Hasan, dan al-Hasan berkata, kalau antum mendapati nama Al-Hasan disebutkan secara mutlak, tidak disebutkan entah Al-Hasan bin Khalil, Al-Hasan bin Ahmad, Al-Hasan bin Usama, Al-Hasan bin Fikri, Al-Hasan bin Abi Alifa misalnya, Al-Hasan gitu saja, maka yang dimaksud adalah Al-Hasanul Basri, wafat pada tahun 110 Hijriah, sezaman tadi dengan Muhammad bin Sirin rahimahumullahu ta'ala. Al-Hasan mengatakan, in kana ar-rajul la yakhruju fi adabin yaksibuhu sinina thumma sinin, sungguh seorang laki-laki telah berhasil mendapatkan adab yang luhur, akhlak yang mulia, sesudah dia belajar dan melatih dirinya selama bertahun-tahun. Dah belajar bertahun-tahun baru terdidik dirinya itu dengan adab-adab yang mulia. Maknanya apa? Yang pertama, bahwasannya belajar itu membutuhkan waktu yang panjang, masa yang lama. Tidak hanya sekali duduk di majlis kemudian keluar dari situ kita langsung menjadi orang yang berakhlak yang mulia, berilmu, ya, memiliki masa yang panjang, dan kita harus bersabar untuk itu, karena rintangan-rintangan dalam menuntut ilmu belajar itu nanti sangat banyak. Ya, in kana ar-rajul la yakhruju fi adabin yaksibuhu as-sinina thumma as-sinin, sungguh seorang lelaki dia keluar dalam menuntut adab, mencari adab, mempelajari adab kepada gurunya. Yakhruj di sini, keluar yang dimaksud di sini itu maknanya adalah safar, ya, keluar merantau, ya, mencari adab, yakni mempelajari adab, dan dia barulah mendapati itu as-sinina thumma as-sinin, udah pakai jamak diulangi lagi jamaknya, yakni bertahun-tahun, ya, bertahun-tahun. Ini menunjukkan betapa pentingnya dan betapa utamanya adab yang mulia. Bahkan diceritakan para ulama salaf dulu, mereka hanya untuk mempelajari adab rela untuk merantau bertahun-tahun, ya, mondok selama 10 tahun. Siap anak-anak? Siap? 10 tahun cuma? Siap ya? InsyaAllah. Kemudian perkataan Sufyan bin Uyainah, ya, perkataan yang ketiga, athar yang ketiga yang disebutkan oleh penulis untuk menunjukkan betapa pentingnya adab di pandangan orang-orang dahulu dari kalangan sahabat, tabi'in dan seterusnya, waqala Sufyan ibnu Uyainah, dan Sufyan bin Uyainah berkata. Sufyan bin Uyainah ini hidup di abad yang kedua, beliau wafat pada tahun 198 Hijriah. Ya, 198 Hijriah. Sufyan bin Uyainah beliau mengatakan, "Inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam huwa al-mizanul akbar." Sesungguhnya Rasul sallallahu alaihi wasallam dia adalah al-mizanul akbar, barometer terbesar. Barometer, tahu barometer, timbangan. Dalam hal apa? Dalam hal adab yang mulia tadi, yang menjadi acuan kita, timbangan kita, barometer kita adalah Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa alaihi tu'radul asya, dan kepadanya lah segala sesuatu itu diacukan. Segala sesuatu itu mengacu kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibadah kita mengacu kepada beliau. Akhlak yang mulia, karakter seseorang itu harus mengacu kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ala khuluqihi, kata Ibnu Sirin, diacukan kepada akhlak beliau. Jadi bagaimana seharusnya kita berakhlak? Bagaimana kita harus berakhlak? Sebagaimana akhlaknya Nabi sallallahu alaihi wasallam, wasiratihi, dan perangainya juga. Bagaimana kita harus memiliki perangai? Kita harus memiliki perangai sebagaimana perangainya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wahadihi, dan petunjuknya, sikapnya juga harus diacukan kepada sikap Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana sikap beliau di medan perang? Bagaimana sikap beliau di hadapan anak-anak? Di perang beliau tegas, tapi berjumpa dengan anak-anak, beliau tetap mengawali perjumpaan itu dengan memulai salam. Tidak menunggu dari anak-anak, padahal beliaulah yang bersabda, liyusallimis saghiru 'alal kabir. Hendaknya yang kecil memberi salam kepada yang besar. Tapi begitu mereka, beliau sallallahu alaihi wasallam berjumpa dengan kumpulan anak-anak, dan ini diceritakan oleh banyak sahabat yang junior, di antaranya Anas bin Malik, ketika Rasul mendatangi kami, fasallama alaina, beliau mengucapkan salam untuk kami. Begitu beliau di dalam rumahnya, bagaimana sikap beliau bertemu dengan orang kafir yang belum beriman? Bagaimana sikap beliau bertemu dengan orang-orang munafik? Bagaimana sikap beliau? Bagaimana sikap beliau ke tetangga, ke tamu, dan seterusnya? Itu harus diacukan kepada sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fama kana alaihin maaf, fama wafaqaha fahuwal haq, wama khalafaha fahuwal batil. Lalu Ibn Sirin melanjutkan, segala sesuatu yang sesuai dengan apa yang dilakukan oleh Rasul, maka itulah kebenaran. Wama khalafaha fahuwal batil, yang tidak sesuai dengan Rasul, maka itu adalah kebatilan. Oleh karenanya, seorang Muslim hendaknya selalu menjadikan Rasul kita al-mizanul akbar, barometer tertinggi, barometer terbesar di dalam kehidupannya. Silakan azan dulu, insyaAllah nanti kita akan lanjutkan setelah azan dengan athar-athar yang lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.